mengucapkan kalimat tersebut, ya, karena ingin mendapatkan kedudukan, posisi, diangkat menjadi seorang pejabat, ya, diangkat menjadi seorang presiden, pemimpin, direktur dan lain sebagainya, ya, atau dalam rangka untuk menikahi wanita, ya, karena kebetulan wanita yang dinikahi adalah seorang muslimah, ya, orang tuanya atau walinya mensyaratkan tidak boleh engkau menikah dengan putriku kecuali engkau masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, ya, semata-mata karena wanita itu tadi, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala niatan seseorang ketika dia beribadah. As-sadis yang keenam, as-sidqu al-munafilil kadhib. Dia harus jujur ketika mengucapkan kalimat tersebut, dia harus jujur, yang merupakan lawan dari dusta. Tidak seperti orang-orang munafik di mana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bersaksi, bersyahadat, tetapi tidak jujur. Ya, tidak jujur. Nah, tetapi dusta dia di dalam persaksiannya. Dia sendiri mendustakan kalimat tersebut. Nah, tidak jujur dia ketika mengucapkan kalimat itu. As-sabi' yang ketujuh yang terakhir, al-mahabbah al-munafiyah lidittihah. Betul-betul dia cinta kepada kalimat tersebut, cinta kepada ahli tauhid, cinta kepada tuntutan-tuntutan dari kalimat itu yang menafikan lawan dari cinta, yaitu benci. Dia mencintai la ilaha illallah, mencintai pula ahli tauhid yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara hatinya tidak suka, benci kepada kalimat tersebut, benci pula kepada ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan amalan qalbiyah, amalan hati yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara ini adalah perkara yang berat, ya. Belum tentu ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita lihat dia, ya, mengucapkan kalimat ini, mengamalkannya, ya, belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ucapannya tadi diterima di sisi Allah Azza wa Jal, karena ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, seperti adanya kebencian kepada kalimat tersebut, dia mendustakannya, dia tidak ikhlas, tidak mau menerima, tapi dia terpaksa, tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Nah, maka seperti ini membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah syarat la ilaha illallah. Adapun yang belum disinggung oleh beliau yaitu terkait dengan rukun, rukun la ilaha illallah. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ada ruknan, ada dua rukun. Yang pertama rukun yang terdapat pada kalimat la ilaha yang disebut dengan rukun nafi, yaitu yang disebut dengan rukun an-nafi, penafian, peniadaan. Dan rukun yang kedua pada kalimat illallah, kecuali Allah, yaitu rukun al-isbat, al-isbat. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus memenuhi dua rukun ini tadi yang ada pada dua kali, yang ada pada kalimat tersebut, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang pertama pada kalimat la ilaha, ya, tidak ada sesembahan yang hak, ya dalam Quran tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, ini namanya penafian. Yaitu menafikan seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ada padanya nafi, menafikan seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menafikan seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla, baru yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan pada kalimat illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni al-muthbit, menetapkan al-ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah itu hanya berhak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Menetapkan seluruh jenis-jenis ibadah memperuntukkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga dia harus menafikan dan mengingkari seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla sementara dia tidak menafikan, mengingkari apa-apa yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Ini bukan seorang muwahhid, bukan seorang yang bertauhid, meskipun dirinya sendiri dia beribadahnya kepada Allah, tetapi dia tidak mau mengingkari peribadatan-peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik kepada para malaikat, para nabi, para rasul, pepohonan, bebatuan, orang-orang soleh, nah, matahari, rembulan, bintang-bintang dan lain sebagainya. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menafikan, meniadakan dan mengingkari seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla, baru dia menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang paling berharga, yang harus kita pegang erat-erat terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, dan ini termasuk pembahasan yang pertama dan dikedepankan oleh beliau Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala terkait dengan manhajud dakwah ilallah, terkait dengan metode di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang dai yang memulai dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah, mengingat kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak memahami kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, qala hafizahullah taala wal maqsud bi syahadati anna muhammadar rasulullah. Sekarang beliau berpindah, dan yang dimaksud dengan persaksian pada kalimat Muhammad itu adalah Rasulullah, apa yang dimaksud? Ya, kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tadi kita sudah kita pahami maknanya, ya, dan apa yang diinginkan dari kalimat tersebut. Sekarang syahadat yang kedua, yaitu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang dimaksud, yang diinginkan, tujuan dari seseorang yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, ma'rifatu ma'naha wal 'amalu bi muqtadaha. Dia harus mengetahui, mengilmui maknanya dan mengamalkan pula konsekuensinya. Ya, mengilmui maknanya, apa makna persaksian syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Bukan sekedar bisa menerjemahkan, ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, sekedar kita bisa menerjemahkan, mengetahui artinya. Ya. Nah, tetapi tidak mau mengamalkan konsekuensinya apa? Seseorang yang dia bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, "Falaisal muradu aidan mujarrad at-talaffuz biha fahiya ta'ni tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wa istinabu ma nahaa 'anhu wa zaja." Walaysa al-murad aidan mujarrad at-talaffuz biha. Dan bukanlah yang dimaksud dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah, itu bukanlah yang dimaksud itu sekedar mengucapkannya saja, sama seperti la ilaha illallah. Bukan itu yang dimaksud dengannya. Faya ta'ni tasdiquhu fi ma ahbar. Tetapi dimaksud dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma ahbar, membenarkan seluruh perkara-perkara yang beliau beritakan. Ini yang pertama. Jadi ketika kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa konsekuensi untuk kita membenarkan seluruh perkara-perkara yang diberitakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Membenarkan. Nah, sehingga ketika kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan akhbar, terkait dengan berita-berita yang disampaikan oleh beliau, baik berita terkait dengan kisah umat-umat terdahulu atau berita tentang asyraf as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, atau tentang perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, atau tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka misalnya. Nah, maka kita harus membenarkan seluruh apa yang diberitahukan oleh beliau, seluruh apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini benarnya apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, wa ta'atuhu bima amara, kemudian menaati beliau pada seluruh perkara-perkara yang beliau perintahkan. Nah, ini mengandung konsekuensi demikian. Harus menaati Rasulullah SAW pada seluruh perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, melebihi perintah orang tua kita, keluarga kita, direktur kita, pemimpin kita. Nah, kalau kita terhadap direktur, terhadap pemimpin, nah, atau terhadap komandan kita, ya, maka kita menaati perintah-perintah mereka, ya, maka terlebih kepada Rasulullah SAW ketika dia sudah bersyahadat bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menaati seluruh apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus melaksanakannya tanpa ada rasa berat, penentangan dan juga benci kepada apa yang disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, menaati beliau pada seluruh apa yang beliau perintahkan. Seraya kita meyakini bahwasanya seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan seluruh apa yang diperintahkan oleh beliau itu adalah perintah yang akan mengandung maslahat kebahagiaan bagi kehidupan dirinya dan umat manusia secara umum, untuk mencapai kemaslahatan hidupnya, pintunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, dalam perintah apapun, nah, perintah-perintah yang kita wajib untuk menjalankannya, menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini ada faedah dalam ilmu usul bahwasanya al-aslu fil amr lil wujub, asal dalam perintah Nabi alaihi salatu wasallam hukumnya itu wajib untuk dikerjakan. Ya, sehingga ketika kita mendapatkan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum kita mendalami perintah ini hukumnya sunnah, mustahab atau wajib, ya, maka kita harus barakallahu fikum mengedepankannya, ya. Mengembalikannya kepada asalnya bahwasanya perintah ini adalah perintah yang wajib, yang harus kita laksanakan, kita ikuti. Nah, wastinab ma nahaa 'anhu wa zajar, kemudian meninggalkan seluruh apa yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga konsekuensinya seorang yang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, dia harus menjauhi seluruh apa yang dilarang dan dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, dan masuk pada pembahasan kita bahwasanya perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah perkara tauhid. Sebelum perintah-perintah yang lainnya. Nah, dan larangan yang pertama yang dilarang, larangan yang pertama dan yang terbesar yang Allah dan Rasulnya melarangnya adalah larangan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatullah bima syara' ala lisani hadar rasul al-karim la bil hawa wa la bil ibtida'. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh beliau Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, konsekuensi seseorang yang dia bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, dia harus ibadah Allah, mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah bima syara', sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, ala lisani hadar rasul al-karim, melalui lisan penyampaian dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mulia ini. La bil hawa wa la bil ibtida', bukan beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu, bukan pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengadakan perkara-perkara bid'ah. Ya, harus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dari sini muncul kaidah bahwasanya asal di dalam beribadah itu adalah haram hukumnya. Enggak boleh kita melakukan ibadah, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa bidalil, kecuali dengan dalil, kecuali ada perintahnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, kecuali ada perintahnya, contohnya dan bimbingannya dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan itu merupakan konsekuensi seseorang dia bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, dia sudah bersaksi dengan lisannya Muhammad itu adalah Rasulullah, berarti membawa konsekuensi untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lalu itu dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah wasithah, perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam menyampaikan syariatnya, sehingga ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui syariat dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga yang penting di dalam ibadah itu adalah bagaimana kita muwafaqah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun sedikit yang kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadah itu dibangun di atas keikhlasan, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah al-muwafaqah li sunnati Nabi alaihi salatu wasalam, sesuai mengikuti tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang terakhir kata beliau Syekh Rabi, adapun faedahnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Fa'ala kulli muslim ma'rifatu ma'na syahadataini haqqal fahmi wal amal al-jad bimuqtadahuma. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui, mengilmui tentang makna dua syahadat ini. Syahadat anna Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua syahadat ini harus dia mengilmui maknanya, hafal paham dengan sebenar-benar pemahaman, dan dia harus mengamalkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh konsekuensi dan tuntutan dari dua kalimat syahadat tadi. Wa huwa tasdiq wal iman wal amal bima jaa bihi Rasulullah alaihi salatu wasallam fil kitab was sunnah, yaitu dengan cara membenarkan dan beriman, mengamalkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam Alkitab wa Sunnah. Nah, membenarkan, mengimani dan mengamalkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Ma yata'allaq bil aqaid wa ma yata'allaq bil ibadat wa tasyri'at fi kulli majalin fi kulli majallatil hayat. Nah, baik yang terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan syariat-syariat, fi kulli majalat al-hayah, pada setiap sendi-sendi kehidupan. Yaitu kita harus betul-betul barakallahu fikum mengamalkan dengan serius, sungguh-sungguh konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, dengan cara kita membenarkan, mengimani dan mengamalkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam Alkitab dan Sunnah, baik yang terkait dengan perkara akidah. Jangan sampai kita berakidah kecuali dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita beribadah kecuali dengan ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga dalam syariat-syariat yang lainnya pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena memang dinul Islam adalah din yang syamil dan kamil, agama yang sempurna dan agama yang mengatur segala aspek kehidupan yang universal. Ya, sehingga seseorang yang dia telah bersyahadat tadi, tidaklah dia barakallahu fikum ya berkehidupan kecuali dengan kehidupan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam seluruh sendi-sendi kehidupan dia, baik di dalam hubungan antara dirinya dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan putra dan putrinya, dengan istrinya, harus semuanya mengikat kepada Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana hubungan antara seseorang ya barakallahu fikum dengan tetangga-tetangganya harus diikat dengan aturan Alkitab wa Sunnah, sehingga betul-betul kehidupan seorang muslim itu kehidupan yang selalu terikat dengan Alkitab wa Sunnah, dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan hubungan kita dengan Rasulullah SAW adalah silatul mustamirrah, wasilatul daimah, wasilatul latanqati. Adalah hubungan yang terus-menerus tidak terputus. Ya, terus-menerus kita memiliki hubungan dengan baginda Rasulullah SAW dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Nah, ini kehidupan seorang muslim pasti terikat dengan Rasulullah SAW di dalam aturan-aturan yang beliau ajarkan. Ketika seseorang itu sholat, maka hubungan dia dengan Nabi SAW, yaitu ketika Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga ketika seorang muslim itu sholat, maka dia mengikatkan sholatnya dengan sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga ketika seseorang dia berhaji, tidaklah dia berhaji kecuali dia menjalankan sabda Nabi, memiliki hubungan untuk anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik ataupun tata cara haji dan umrah, ambil dari Rasulullah SAW. Demikian juga ketika seseorang dia berjual beli, tidaklah dia berjual beli kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk pula bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia tidur, ya bagaimana ketika dia berjalan, ya semuanya terikat memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Seorang muslim tidak mungkin terlepas dari aturan-aturan dan bimbingan Rasulullah SAW dalam seluruh sendi kehidupan. Nah, hatta walaupun seseorang dia masuk ke dalam WC, hammam, maka dia juga terikat dengan aturan Rasulullah SAW, bagaimana adab-adab Islam menyinari walaupun dalam perkara-perkara yang seperti ini. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya ya untuk betul-betul meniti jalan hidayah ini, meniti jalan Rasulullah SAW yang itu merupakan as-sirat al-mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Wallah al-suhab, mungkin ini bisa kita sampaikan. Ya Allah, selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, adapun untuk kita bisa dipesan melalui panitia Abu Fauzi Abdullah Ta'ala. Nah, kita tetap subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa atubu ilaik.